curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya, sing jenane penjahat tang dibam ditangkep polisi ya ora. Polisi siki jenane lagi ketat-ketat iki menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat alias Kamtip Mas. Dadi jenengan sing kira-kira kuming arep nyolong hati-hati. Ki masalahnya kedadean wingi nane Kang. Ana maling, maling awan-awan nang terminal nyolong tip mobil. Sing duwe mobil tolong-tolong akhirnya ketangkap. Gue mau maling digawa maring kantor polisi. Jajal. Diliki yuk kepriwe udah arep disidang nang polisian. Siapa kok jenane ya? Darjin, Pak. Darjin siapa? Darjin Sastrowardoyo, Pak. Darjin Sastrowardoyo? Ya, Pak. Lah kok sampeyan Dian Sastrowardoyo kowe? Ya Kakang Ade, Pak. Oh, Kakang Ade karo Dian Sastrowardoyo, dulur artis apa berarti? Ya, Pak. Oh, ana kowe jan, dulur artis nyolong ngawuh buat kowe yakin. Pak, nyun sewu ya. Rika kowe aja gak ngawa dulur jajal. Nyong-nyong, Dian Sastro. Wih, lambene mandang jaga, Mas. Ngomong karo polisi kok aja kowe jajal. Sing mandang asu aja ngegas. Rika takon mari menungsa kaya nang gelut bae kaya kowe jajal. Lah kok salah kowe sih, Mas? Kok salah kowe lho? Nang apa kowe dadak nyolong jajal? Nang apa kowe dadak nyolong tip mobil nang terminal jajal? Takon nyong penyete alasanmu apa jajal? Maling kowe ya. Ke Pak nyun sewu, Pak. Nyong ge ora niat nyolong. Nyong ge ora niat dadi maling mari ngene, Pak. Ora niat kepriwe wong gara-gara kowe nyolong tip mobil nang terminal kok. Omong ora niat nyolong kepriwe. Nyong terpaksa, Pak, nyolong, Pak. Terpaksa banget yakin, Pak. Alah, gue alasan klasik lah. Nang jadi anak, paling tak kuning nyolong nang apa aja. Terpaksa, karena kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan rumah tangga, karena ngulet madang, bongpannya anak bojo. Alah, kudrin, ngepen mandarin, ngarai longsok, Pak. Jadi bakul kembang, kan kepen nak bok. Orang kudu nyolong, Mas. Pak polisi yang terhormat, nyong gue dadi mading, nyong gue nyolong tip mobil bukan karena terpaksa, karena tekanan ekonomi, bukan karena ingin mencari uang makan, bukan karena ingin menghidupi keluarga saya. Udah, Pak, udah kayak gue alasannya nyong. Lah termasuk priwe. Nyong gue ya kandani, Pak. Kang desa, maring kota, ketesuk, mangkat tesuk, kuput-kuput, kutul jepret tadi bene, kepengen goleti kantor polisi. Tapi ora ketemu alamatnya angel digoleti. Nyong wis takon maring wong pirang-pirang, wong ya padha ora ngerti. Lan nyong akhirnya berpikir panjang ya kepriwe carane men kon bisa takon maring kantor polisi, akhirnya dadi nyong nyolong. Akhirnya nyong dadi maling, maling tip mobil. Wae Pak, alasane nyong bisane nyolong men kon butul maring kantor polisi. Dadi untuk karena golek mangan udu. Lha kok ngapa kon maring kantor polisi? Ngapa dadi jalan takon? Dijugi beras, dijugi brambang, dijugi lombok, apa dijugi nyawa kowe arep? Dijugi nyawa sing kepriwe? Lha kok nyolong kowe? Kayak Pak Rionan Bipit. Nyong gue nyolong gara-gara kepengen maring kantor polisi. Kurung gak pernah. Lah kok kenapa kowe wis butuh main kantor polisi kowe? Wis butuh ya jalan kenapa nyong takon? Nyong gue harus gawe SKKB, Pak. Surat keterangan kelakuan baik. Nyong daftar kerja, Pak. SKKB. Kowe terus nyolong tip mobil harus jalan SKKB. Tak kawani sepatu banana sepatu. Maling kok jaluk SKKB. Burikan jaluk maring SBY nang gak ora bakal dinae iki ta. Maling kok jaluk SKKB. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.